Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnah. Segala puji yang selalu kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin yang telah melimpahkan kepada kita semua segala macam kenikmatan kepada kita dan memerintahkan kita untuk selalu menjadi manusia yang bersyukur dan pandai bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam yang selalu tercurah kepada suri tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya yang mulia dan orang-orang yang istiqamah dalam menegakkan agama dan tuntunannya sampai datangnya hari kiamat. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pembahasan kita masih dalam macam dan bentuk perbuatan syirik besar, dan kita akan menyelesaikan dua poin pembahasan lagi, yaitu tentang permasalahan tiarah dan permasalahan atau poin yang berhubungan dengan memohon hujan kepada bintang yang nanti akan kita jabarkan satu persatu. Dan mungkin dalam pertemuan malam hari ini akan saya cukupkan dengan membahas dua poin ini supaya pembahasan kita nyambung, karena pada pertemuan berikutnya insya Allah kita masuk kepada pembahasan syirik kecil dan makalahnya belum sempat saya cek kembali atau saya review karena kesibukan yang ada pada saya. Dan insya Allah mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya sudah bisa dibagikan dan kita mulai pada jenjang ketiga pembahasan dari syirik kecil. Dan jenjang syirik dua ini atau jenjang kedua ini diakhiri dengan pembahasan tentang permasalahan syirik besar dan macam-macamnya. Jenjang ketiga akan kita mulai membahas tentang permasalahan syirik kecil, kufur, dan seterusnya. Poin yang akan kita bahas pertama pada kesempatan malam hari ini adalah tentang permasalahan tiarah. Tiarah secara bahasa adalah kata yang artinya kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, anggapan merasa sial, atau kalau orang Sunda ngomongnya pamali. Benar enggak? Iya kan? Saya tanya. Benar enggak pamali? Iya kan? Atau kalau orang Jawa daerah saya ngomongnya apa itu? Ora ilok. Ora ilok. Iya kan? Ya kan? Atau bisa jadi kualat. Jadi atau untuk terjemah yang pasnya mungkin anggapan merasa sial. Iya kan? Dan ini adalah merupakan isi masdar dari kata tatayyara, ya tatayyaru, tatayyuran, yang mana asal katanya adalah ta'irun, yang berarti burung. Ya kan, makanya pesawat dikatakan ta'irah. Kenapa? Karena terbang. Kenapa disebut dengan tatayur? Dan ini termasuk dari permasalahan syirik yang diperingatkan umat Islam dan orang-orang beriman untuk menjauhinya. Karena orang-orang di zaman jahiliyah, khususnya orang-orang Arab di zaman jahiliyah, ketika mereka hendak mengadakan suatu perjalanan, maka mereka nggak langsung berangkat dulu, tapi mereka punya ritual. Ya kan? Seperti kebanyakan orang-orang kita pun banyak memiliki ritual, sebenarnya ini sudah ada dari dulu. Yang mana mereka tidak akan berangkat untuk melakukan kepergian kecuali setelah melakukan ritual tersebut. Seperti kita mengenal banyak ritual, ritual dari mulai anak itu belum lahir sampai istri hamil, sampai setelah lahir ditaruh di kurungan, dikasih makanan bermacam-macam termasuk emas permata, dilihat nanti anaknya megang yang mana. Ya kan, kalau megangnya makanan doyan makan berarti gemuk-gemuk. Ya kan, kalau megangnya emas, wah, insyaallah jadi orang kaya, seneng bapaknya ngeliriknya ke emas semua. Ya kan, kalau bisa jangan ngelirik dan biar enggak megang yang lainnya seperti itu. Nah, orang Arab pun seperti itu. Sama, walaupun perbedaan dalam pelaksanaan ritualnya, sampai ritual setelah orang meninggal, ya kan, dengan hitungan-hitungan hari, dari mulai, ya kan, 7, arba'inan, 40-an, sampai nyatus, sampai sewu, dan seterusnya, nyuto, dan lain sebagainya, ya kan, 1 juta, 2 juta, sampai berapa ribu tahun, nggak tahu, ya kan, selesainya kapan. Nah, orang Arab ketika itu, ketika dia akan melakukan pepergian secara khusus, orang-orang jahiliyah, mereka terlebih dahulu memegang burung, kemudian melempar seekor burung. Baik pergian sendirian maupun dalam bentuk kabilah besar. Baik kabilah, ya kan, karena mereka kan ketika itu hidupnya berpindah-pindah. Kemana, di situ ada curah hujan, ada mata air, ya kan. Ada sebagian mereka yang sudah netah, seperti orang-orang Mekah ketika itu, orang-orang Quraisy, notabene mereka sudah netah di Mekah. Karena jelas Zam-Zam ada sebagai sumber mata air mereka. Nah, ketika mereka mau keluar, mereka melempar burung dulu. Kalau burungnya larinya ke arah kanan, oh berarti pertanda baik, berangkat. Kafilah bergerak maju. Tapi kalau burungnya ketika, ya kan, kata orang Jawa digabur atau dilepas larinya ke kiri, langsung mereka urungkan, nggak jadi berangkat. Karena ini apa? Pertanda jelek. Mereka akan membatalkan perjalanan mereka tersebut, ya kan? Karena ini adalah merupakan salah satu tanda-tanda kesialan. Ah, ini tatayur yang mereka lakukan, salah satunya yang diperingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita semua sebagai umat yang diperintahkan untuk tergantung 100% secara penuh hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhi perbuatan-perbuatan yang semacam ini, tingkah-tingkah yang semacam ini, atau bertawakal kepada sesuatu yang dilihat atau kepada benda dan jadikan sebagai sebab, apalagi diyakini bahwasanya benda atau sesuatu yang dilihat tersebut bisa mendatangkan manfaat dan madharat. Ya kan, ini bisa terjatuh kepada perbuatan syirik besar. Dan ini banyak sekali, nanti akan kita bahas satu persatu contoh-contohnya. Dan mungkin ketika kita membaca, kita ketemu yang baru lagi. Datang ke daerah teman kita, saudara kita yang lainnya, ada ritual baru lagi yang semuanya intinya sama. Tatayur, anggapan sial, pesimis, ya kan, atau pamali seperti tadi. Nah, adapun secara istilah, tatayur ini adalah menjadikan, seseorang menjadikan atau menyandarkan kesialan kepada sesuatu yang dia lihat, atau yang dia dengar, atau yang dia ketahui. Itu yang dijadikan sebagai sandaran untuk kebaikan, kejelekan, kesialan, keberuntungan. Contoh sesuatu yang dilihat dan dijadikan sebagai tanda, sebagai kesialan dan tanda ketidakbaikan, seperti tadi, bila akan bepergian atau melakukan kegiatan lainnya, memperhatikan ke arah burung, ya kan, kemana burung-burung tersebut terbang. Kalau ke arah kanan, maka berangkat. Kalau ke arah kiri, maka mereka urungkan. Atau mungkin ada sebagian orang yang memiliki keyakinan begitu mau keluar rumah atau sudah keluar dari rumah dalam perjalanan baru keluar dari batas kota melihat kecelakaan. Mungkin yang mengerikan. Ah, ini pertanda jelek, langsung muter mobil, setir, batal. Enggak jadi. Diurungkan niatnya untuk bepergian karena ini sudah tanda enggak baik. Baru kita belum keluar dari kota kita sudah lihat yang jelek. Sudah lihat kecelakaan. Ah, ini sial ini. Lebih baik kita muter arah dan kita urungkan apa? Keberangkatan kita. Atau orang yang berangkat atau akan melakukan bepergian atau mungkin dia merasa ketika di rumahnya ada sesuatu yang jatuh. Ya kan? Tahu-tahu foto ya kan di atas jatuh padahal pakunya kan kuat, panjang, nyantol gitu loh. Kok bisa jatuh? Langsung dia ngelus pada. Biasanya pikirannya ada apa dengan anak saya di Saudi? Ya kan? Seperti itu. Ya kan? Atau istri, ada apa dengan suami saya di Saudi? Kawin lagi ya, Pak? Aduh. Ya kan? Ada tanda-tanda sih, sial katanya. Atau mau keluar, begitu mau keluar, jatuhkan piring. Atau ada piring jatuh, padahal dia nggak lihat, ada kucing yang nyenggol. Langsung, ini tanda-tanda jelek. Diurungkan dan nggak jadi pergi. Atau yang lainnya, yang ada dalam perkakas rumah. Atau banyak keyakinan yang tersebar seperti kalau kita di Indonesia sering kita dengar melihat kuku-kuku masuk rumah. Oh, ya kan ini pertanda baik nih. Mau ada tamu, ya kan? Atau mungkin ada juga tahu-tahu kita lagi duduk-duduk santai kok mata kita keduten gitu. Keduten apa bahasa Indonesianya? Pak Edi. Ya kan? Banyak kosakata yang kita nggak tahu apa ini. Kadang-kadang mata kok ter, waduh. Iya kan? Kayak berkedip sendiri gitu. Padahal kita kan bisa ngedipkan sendiri. Tapi kok tahu-tahu ini seperti ada getaran listrik ya kan yang naik turun ya kan, orang kita biasa ngomong kedutan katanya. Kok tiba-tiba apa ini? Dapat rezeki insyaallah. Ya kan? Mau dapat kebaikan atau keyakinan-keyakinan yang lainnya atau mungkin melihat serangga aneh di rumahnya. Ya kan melihat binatang aneh padahal itu cuma serangga. Ah, ini dijadikan tanda. Ini tanda kejelekan ini. Saya nggak pernah lihat serangga modelnya seperti ini. Padahal spesies ini orang bule juga udah tahu dari dulu. Cuma situ aja yang nggak tahu dan baru kelihatan nongol sekarang. Ah, ini dijadikan sebagai tanda. Ini pertanda bakal jelek. Ada juga khususnya wanita-wanita yang hamil biasanya. Ketika wanita yang hamil, kemudian tiba-tiba melihat ada saudaranya yang pincang atau yang cacat, itu langsung dia megang perutnya, selamat, mudah-mudahan anak saya enggak pincang atau apa gitu loh. Atau lagi jalan-jalan pagi ya kan, pernah kejadian dulu waktu nganter ibu masih kecil ya kan, jalan-jalan pagi ada apa semua, ibu waktu itu masih ngandung adik ya kan, kita masih kecil tapi masih ingat kejadian itu. Kemudian ya kan ada ibu-ibu yang lain juga. Kebetulan, ya kan, ada biasanya salah seorang yang kakinya pendek sebelah dan dia rutin tiap hari jalan-jalan. Itu begitu ketemu sama orang-orang yang hamil itu langsung pegangan perut semua, selamat anak, gitu jalannya ya kan, pincang satu, ya kan. Kan pertama dia ngeliat ketawa, tapi hanya dia ingat kalau masih hamil, ya Allah selamat mudah-mudahan jangan pincang ya kan. Ini kadang kebiasaan yang tidak dirasa. Dan dilakukan karena sudah dilakukan secara turun-temurun, hati-hati kan. Dan banyak perbuatan-perbuatan yang lainnya. Padahal kalau kita mau kembali ke dalam tuntunan agama kita, ke dalam sunnah Nabi kita Muhammad SAW, kalau kita melihat salah seorang dari saudara kita atau sesama manusia yang Allah uji dengan kecacatan kan? Atau salah satu dari anggota tubuhnya enggak sempurna, seperti dijelaskan dalam hadis Abdullah bin Umar, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh atau dihasankan maaf oleh Syekh Al-Albani. Di situ Abdullah bin Umar dari bapaknya radhiyallahu anhuma Umar bin Khattab bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man ra'a sahibal bala'in. Barang siapa di antara kita melihat orang yang terkena musibah, terkena ujian dan cobaan, mungkin matanya buta atau tangannya putus satu, atau mungkin bahkan tidak ada, ya kan, kaki dan tangannya, sehingga dia harus didorong oleh saudaranya, hilang salah satu kakinya. Maka Islam sudah mengajarkan kepada kita, cuma umatnya yang pada enggak tahu dan tidak mau belajar. Dari umur 20 tahun ditanya ngomong awam, kita enggak tahu, sampai umur 60 tahun ditanya masih ngaku awam. Mana usahanya untuk belajar? Seperti itu. Padahal seperti kesempatan di Saudi ini sangat bagus sekali untuk kita mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Cuma kadang teman-teman kita ya bukan melarang ya, atau bukan kita menghalangi mereka. Hak Anda mau datang enggak datang, ini adalah kebaikan dalam rangka untuk kita mencari kehidupan akhirat. Kita bukan akan hidup selamanya di dunia ini, seminggu sekali, dan mungkin pertemuan cuma 1 jam, dan sisanya silahkan nikmati, enjoy untuk kehidupan Anda, ya kan? Mau jogging, mau lari, mau kerja, mau sibuk, mau marah, monggo silahkan. Rebo, malam Kamis saja, sebentar kita duduk bersama, saling tawasobil hak, tawasobis sober. Wah, beratnya minta ampun. Iya kan, waduh, ini belanja rumah udah habis. Iya kan, padahal kesempatan dari kemarin untuk belanja itu ada, tapi kok giliran ditepatkannya kok dengan pengajian. Ini bukan nyinggung maksudnya gitu loh, dan bukan saya pingin hadir banyak atau apa, tidak sama sekali. Bukan ukuran mau yang ngaji banyak, yang enggak, ya kan. Saya juga butuh nasihat, saya juga butuh, iya kan, wejangan, saya juga butuh arahan. Kita sama muslim saling, ya kan, tawasobil hak, tawasobil sober, dan kita tahu misi kita sebagai umat Islam, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini misi agung yang Allah berikan dan Allah jadikan, ya kan, generasi pertama yang dididik oleh Rasulullah SAW sebagai generasi mulia, generasi yang berhasil mendapatkan kemenangan, kemuliaan, kekuasaan, karena mereka membawa apa? Misi ini, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang enggak mau diamar ma'ruf nahi munkar jangan jadi orang Islam. Kecuali kita ngintip-ngintip di rumah, lagi ngapain ini orang. Ah, ini lain. Tapi ketika kemungkaran ada di depan kita, kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menegur, bukan loro gue dong, urusan saya. Ya kan, saya mau ngerokok. Ya betul, Bapak mau ngerokok silakan. Tapi saya juga lebih berhak untuk menghirup udara segar. Yang menyebabkan polusi siapa? Situ apa? Ya kan, saya yang tidak merokok. Yang lebih berhak berarti saya dong. Karena Allah ciptakan di dunia ini udara itu bersih. Ya kan, situ yang buat polusi. Harusnya situ yang mematikan, bukan malah saya yang suruh sabar, ya kan. Nah, seperti itu. Kadang orang sebelum disalahkan, nyalahkan orang dulu biar dia gak bisa nyalahkan, seperti itu. Nah, barang siapa melihat saudaranya yang mendapatkan ujian, cobaan seperti itu, maka disunahkan oleh Rasulullah untuk mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala katirin mimman khalaqa tafdila illa ufiya min dalikal bala kainan makana ma'asha. Barang siapa yang melihat saudaranya yang terkena ujian, cobaan dengan kecacatan, musibah, maka kita ucapkan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi afani, yang telah memberikan kesempurnaan, kesehatan kepadaku, mimma btalaka bih, dari ujian yang telah Allah timpakan dan berikan kepadanya atau kepadamu. Wa faddalani ala katirin mimman khalaqa tafdila, dan Allah lebihkan aku ini, Allah berikan kepada sempurna kesempurnaan kepadaku dari kebanyakan manusia yang ada. Ini orang Allah ciptakan cacat, atau dia kena musibah yang menjadikan dia cacat, maka apa balasannya? Apa janji Allah lewat lisan Nabi kita yang mulia? Maka ufiya min dzalikal bala, Allah akan jauhkan orang tersebut dari bala yang menimpa kepada saudaranya tersebut. Ini yang harusnya lebih kita praktekkan. Ini ketergantungan penuh kepada Allah, ketawakalan penuh kepada Allah. Cuma dijelaskan di sini dalam hadis ini, tapi jangan disebutkan di depan saudara kita yang cacat. Ya kan alhamdulillah, ya kan saya enggak cacat seperti sampean, Mas. Enggak buntung seperti sampean. Itu sih malah mau melaksanakan sunnah tapi malah melakukan perbuatan dosa, mencela saudaranya. Ini diucapkan dan didengar oleh diri sendiri. Kan bukan malah kita ucapkan kepada saudara-saudara kita. Mungkin yang cacat tangannya kemudian melihat ada orang lain yang lebih di bawahnya. Ternyata Allah masih berikan saya satu tangan. Sedangkan saudara saya ini kedua tangannya tidak ada. Allah masih berikan kepadaku kedua kaki. Ini saudara saya enggak tangan, enggak kaki, cuma tidur. Atau ada punya tangan kaki komplit tapi tidak bisa digerakkan sama sekali. Allahu Akbar. Ada sebuah kaset yang mungkin sangat bagus sekali. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan kita bagikan. Kaset ceramahnya Ustaz Abdullah Bani'mah. Yang bisa kita ambil, jadikan pelajaran. Ya kan, seorang pemuda yang dulunya untuk tahu bagaimana gerak-gerik seorang pemuda, ya kan. Lari kanan, kini maju depan, ya kan, masa puber dan lain sebagainya. Tapi subhanallah, Allah jadikan musibah yang menimpanya sebagai sebuah pertanda kebaikan, sebagai sebuah kesempurnaan dan keindahan untuk dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang menjadikan dia dan mendorong dia dengan musibah tersebut untuk berusaha menjadi orang yang mempelajari agama dan menjadi orang yang alim dan menjadi juru dakwah dengan keadaan dia yang seperti itu, tidak bisa menggerakkan salah satu dari anggota tubuhnya kecuali kepalanya, tidak mengurungkan dirinya untuk berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan. Wah, ini sangat tidak bisa dibayangkan kemuliaan ini. Sampai dia pernah mengatakan, saya berharap ya kan dengan tangan saya ini untuk bisa membuka Al-Qur'anul Karim. Nah, orang yang diberi tangan kok enggak ada kesempatan untuk buka Al-Qur'an. Saya yang sudah cacat seperti ini berharap bisa menggerakkan tangan saya untuk membuka Al-Qur'an, lembaran Al-Qur'an. Sampai ada salah seorang saudara yang tergerak membuat sebuah program dengan komputer khusus. Antum lihat Allah gerakan seorang manusia. Membuat sebuah program khusus dengan komputer, ya kan, dengan suara untuk membaca Al-Qur'an. Jadi tinggal pakai suara tok, terbuka lembaran berikutnya. Allah terpenuhi keikhlasan di dalam hati yang memenuhi relung hati seorang manusia untuk beribadah dan melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harusnya lebih kita praktekkan, sunnah ini. Ya kan? Kita realisasikan dalam kehidupan kita. Kemudian, contoh sesuatu yang didengar dan menjadi anggapan sial dan pesimis adalah bila biasanya seseorang tahu-tahu dengar burung hantu. Ini di sini nggak pernah ada burung hantu. Kok tahu-tahu kuk, waduh gawatin. Ada orang yang mau nakal. Ada orang yang mau ngerjai. Antum lihat, setan mulai masuk suudon. Ya kan? Ini kalau nggak salah mungkin ini nih tetangga yang nomor 2. Itu memang sinis sama saya. Langsung udah kesempatan setan masuk untuk mengadu domba. Kadang orang ribut tuduh-tuduhan. Kamu nyantet saya, kamu nyihir saya, kamu ngerjain saya. Padahal dua-duanya sama sekali tidak melakukan perbuatan apa-apa. Cuma apa sandarannya? Mimpi. Kalau saya mimpi, itu tuh datang, ya kan? Dan melakukan sebuah, ya kan? Mukul saya atau apa. Ini pertanda ini. Tidak ada bukti sama sekali. Bukan kembali dulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi malah langsung membuat fitnah yang lebih besar. Seperti itu. Ini sebuah kesalahan jelas. Atau ya kan mungkin melihat burung gagak. Mau keluar rumah lihat burung gagak. Waduh. Ini ada yang mati nih mesti di kampung sini sebentar lagi. Atau ketika burung gagaknya pas ya kan nemploknya di rumah dia, wah tambah ketakutan lagi. Karena burung gagak ini dimana-mana jadi tanda kejelekan. Nah ini orang yang biasa menganggap kejelekan atau sial dengan burung gagak, ketika tahun 98 turun ke Saudi, oh ya habis, gak bisa hidup. Ya kan, sekota Jeddah Madinah isinya burung gagak. Sampai sekarang di Masjidil Haram ada burung gagak. Ayo, ada yang mau masuk Masjidil Haram gara-gara ada burung gagak, mungkin ada sial di Masjidil Haram. Na'udzubillah. Keyakinan apa ini? Kebaikan, kejelekan, kesialan itu adalah sesuatu yang datang dari Allah. Kita kembalikan kepada Allah dan kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaban li amril mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Oh, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkaranya orang yang beriman, taat kepada Allah, orang mukmin itu baik semuanya. Enggak ada yang jelek. In asabathu sarra syakar. Fakana khairan lahu. Kalau seorang mukmin ditimpa kebaikan, dia bersyukur kepada Allah dan syukurnya adalah merupakan pahala besar. Dan poin utama untuk ditambahnya nikmat Allah kepada dirinya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, Allah akan tambah. La in kafartum inna adabi la syadid. Kalau kalian kufur terhadap nikmat Allah, maka ingat adabku sangat pedih. Wa in asabathu apa? Dharra sabar. Fakana khairan lahu. Kalau ditimpa musibah, cobaan, ujian, dia bersabar. Kenapa? Karena ini kebaikan juga. Ini kemuliaan. Karena Allah janjikan kesabaran itu dengan pahala yang tidak terbatas, loswa. Enggak ada batasannya. Tapi bagaimana seorang ketika pertama kali mendapatkan ujian, seperti dikatakan oleh Rasulullah, inda sadmatil ula. Ada seorang wanita yang anaknya meninggal, kemudian dia menggerutu di kuburannya, kemudian kuburan anaknya, kemudian ketika itu Rasulullah melihat. Rasulullah samperi, sabar. Kata perempuan ini, kamu enggak tahu kejadian dan ujian seperti yang menimpa saya. Enak aja ngomong, coba kalau kamu ngerasakan. Orang sekarang biasanya ngomong kayak gitu. Enak aja sabar-sabar. Oh, antum lihat bagaimana keindahan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia enggak tahu kalau yang nasihati adalah Rasulullah. Yang lainnya lihat, ini orang kurang ajar sekali sama Rasulullah. Akhirnya disamperin, kamu tahu tadi siapa yang ngomong sama kamu? Emangnya siapa? Rasulullah SAW. Langsung dia kaget, dikejar sampai ke rumah Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mengatakan, ya kan Rasulullah, saya enggak tahu. Kata Rasulullah, as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu, yang namanya sabar adalah ketika engkau pertama kali mendapatkan ujian, kamu bisa mengendalikan diri. Kenal dengan Allah, ingat kepada Allah, ikhlas, bukan sudah mecahin piring, ya kan, sudah ngamuk, televisi dilempar, ya kan, disobek-sobek baju, mobil ditabrakin, HP dilemparin, baru setelah itu sabar. Enggak bermanfaat, udah hancur semua. Tapi bagaimana seorang muslim bisa mengendalikan diri ketika pertama kali dia mendapatkan ujian dan cobaan, ya? Atau mungkin seseorang yang mendengar, ya kan, suara anjing, apalagi suara anjingnya anjing serigala, itu lebih mantep, ya kan, panjang lagi bulan purnama, ya kan, awannya lewat separuh nutupin bulan. Ya orang dari kecil kita dicekokinya, ya kan, malam Jumat kliwon, ya kan, terus apalagi beranak dalam kubur. Dulu kita masih kecil itu kan banyak itu orang-orang di kampung pada buka video pertama kali keluar ketamek, ya kan, jarang orang pada punya, ya kan, mulai semarak itu di kampung-kampung anak-anak kecil bayar berapa, 50 perak, 100 perak, belum ada internet, ya kan, wah semangat, udah ada pengumumannya kayak bioskop, ya kan, apa filmnya nanti, beranak dalam kubur. Dari kecil dicekokinya kayak gitu. Makanya begitu dengar suara muter langsung lah lari. Bukan malah ta'awud, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin ya kan seseorang yang memiliki keyakinan ketika mendengar, ya kan, seorang berkata kotor atau hal-hal yang mengandung kesialan kepada orang lain, seperti temannya ngomong, "Hei, celaka kamu," ya kan, atau "sial kamu," langsung, ya kan, biasanya kalau yang ngomong orang ini terus nanti saya juga kena sebenarnya nih, nggak tahu ini orang mulutnya tajam banget, gitu, menjadi sebuah sandaran ini juga tidak boleh. Atau kita menyialkan orang, begitu kita lihat teman memang nggak disenengin, ini orang memang, ya kan, kalau datang mesti ada aja sialnya ini, ya kan, kalau kamu ikut, ya kan, ya digonggong anjing, ya dikejeran, mesti ada aja sialnya, gitu loh. Menjadikan kesialan itu karena temannya. Ini juga masuk dalam tata yur. Kadang kebiasaan-kebiasaan yang kita anggap biasa, tapi akhirnya menjadi sesuatu yang biasa. Padahal itu tidak boleh. Kemudian contoh sesuatu yang diketahui, misalnya menganggap kesialan dengan waktu, hari, bulan, ya kan, sebagian tahun, dan sebagian menjadikan kesialan pada malam Jumat atau hari Jumat Kliwon, ya kan, atau angka 13, orang bule yang sudah maju kalau bangun gedung angka 13 dilewatin, kalau udah dibuat dikosongin cuma jadi gudang, atau langsung lompat nomor 14. Nah, kita umat Islam di Indonesia ikut-ikutan, nggak mau nomor 13. Kenapa? Karena dulu lihat ada sinetronnya Frida, ya loh. Nomor 13 itu, ya kan? Ini katanya orang maju di Barat masih percaya dengan seperti ini. Ya, kita malah ikut-ikutan. Seharusnya kita kembali kepada agama kita yang memerintahkan untuk bertawakal penuh kepada Allah. Malah karena kebodohan kita tentang agama kita ikut-ikutan dengan orang yang non-Muslim atau tidak melakukan sebuah kegiatan besar, ya kan, pada bulan-bulan dalam penanggalan tertentu di bulan-bulan Hijriah, misalnya tidak melangsungkan pernikahan atau kegiatan pada bulan Syawal, jangan, atau pada bulan Safar sebelum atau sesudahnya dan lain sebagainya. Ada teman datang ke saya, "Ustaz, saya sudah, iya kan, fix semua merencanakan pernikahan, mau pulang, bapak sama ibu manggil, nggak tahu kiai, katanya hari yang saya tentukan nggak bagus, Ustaz." Lah terus diundurnya kapan? Diundurnya seminggu sebelum saya berangkat. Aduh, ya kan, cuti cuma sebulan, ya kan, katanya tanggalnya nggak bagus, diundurkan seminggu sebelum, ya kan, sebelum cuti habis. Wah, hancur ente. Terus gimana ini? Lah terus kenapa katanya? Karena hari jelek, nggak bagus, nanti pernikahannya nggak langgeng atau berantakan dan lain sebagainya. Usahakan nasihati, usahakan tegakkan doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berlangsung dengan lancar sampai sekarang, biasa-biasa aja. Dan kalaupun terjadi kejelekan, maka kita yakin dengan sepenuh-penuhnya bahwasannya itu tidak datang kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ujian bagi kita, dan kita bagaimana untuk bisa bersabar. Ada juga yang menyadarkan kesialan karena suatu perbuatan, ya kan. Contohnya, jika seorang membeli kendaraan baru, wah, baru beli kendaraan baru, lalu kendaraannya itu dicipreti, ya kan. Kalau orang Saudi ngomong di rush, ya kan, dicipretin gitu, pakai apa? Campuran air gula sama beras. Ya kan, tuh bahkan lebih hebat lagi kemarin waktu Menteri BUMN kan, begitu menemukan mobil baru, listrik, ada apa semua, sampai dibawa ke tempat kampung halamannya, dibuat ritual khusus, dikasih kembang muter, ya kan, mecah kembang setaman di mobilnya dan lain sebagainya, ada ritualnya, akhirnya ringsek habis tuh mobil harganya miliaran. Kenapa nggak berdoa kepada Allah, menyandarkannya kepada Allah, bersyukurnya kepada Allah? Masya Allah, hasil anak bangsa ini, alhamdulillah. Begitu masuk mobilnya, bacanya doa, apa? Naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita baca doa naik kendaraan. Oh, kita mengadakan tur ini untuk promosi, baca doa safar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallahi sakhkharana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamu qalibun. Allahumma inni as'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa wa minal amali ma tardha. Ya kan sudah dibagi kepada antum buku ini nih. Semuanya ada doa naik kendaraan. Beli mobil baru pertama naik, ya kan? Baru keluar dari showroom bahasanya doa naik kendaraan dan bersyukur kepada Allah. Sebagai bukti rasa syukur kita, alhamdulillah Allah berikan kesempatan, kemampuan kepadaku, ya kan, untuk bisa membeli kendaraan ini. Dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan ini dijadikan sebagai alat yang menunjangku dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Jadi berkah yang harusnya setelah 5 tahun harus ganti spare part, ini 10 tahun baru ganti spare part. Kenapa? Berkah. Karena diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Besi itu kan juga makhluk. Allah tundukkan besi kepada manusia, coba nurut di tekuk sana, tekuk sini, dibentuk, dipres. Dan salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya kan, sisa campuran airnya diminum segala. Allahu Akbar. Kalau pakai pensil, jangan pendek-pendek, ya kan? Jangan lebih dari jari kelingking. Kenapa? Kamu ingin ibu kamu meninggal? Orang yang gak ada akidahnya hanya dibuang, beli pensil baru lagi. Atau mungkin kalau makan, ya kan? Gak boleh di pintu. Kenapa? Nanti nutup rezeki. Perempuan gak boleh makan pisang hijau. Nanti jodohnya seret. Atau jangan duduk di pintu. Perempuan itu kenapa? Jodohnya enggak datang. Atau laki-laki enggak boleh makan pakai dua piring. Kenapa? Nanti punya istri dua. Ibu-ibu jangan sampai tatayur nih. Lihat suaminya piringnya dua, akhirnya makannya ya kan kebetulan di sini kan piringnya banyak. Di Saudi sini. Kenapa? Apalagi kalau makan roti sama jubna, keju, ada halawah tohiniahnya, ada madunya, ada ini lebih dari satu ini. Iya kan? Lepet sana, lepet sini, makan. Itu kan lebih dari satu makannya. Nah, terus gimana nih yang lebih dari satu ini? Istrinya berapa? 9. Kayak siapa? Kiai Subur. Jangan sampai kita percaya dengan kebiasaan seperti itu, ya kan? Kunang-kunang, kukunya mai, jangan motong kuku. Malam-malam nanti umurnya pendek dan kita terbiasa dari kecil terdidik dengan khurafat dan tahayul ini yang justru melemahkan akidah kita, mengurangi tauhid kita. Dan jelas dalam Islam hukum tiyarah atau tatayur ini dengan segala macam bentuk, ya kan, dan contohnya seperti tadi secara garis besar sudah kita jelaskan di atas adalah merupakan syirik kecil secara umum. Tapi hati-hati bisa sampai kepada taraf perbuatan syirik akbar, syirik besar. Jika orang yang melakukannya berkeyakinan bahwa hari itulah atau kejadian itulah atau benda itulah yang dilihat tadi itu yang mendatangkan manfaat dan madharat untuk dirinya, keluarganya, kelangsungan kehidupannya di dunia. Kan? Ini jelas sudah masuk kepada perbuatan syirik besar. Dia sudah menganggap, ya kan, Allah tidak ada dengan menyandarkan kepada apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, sudah keluar dari pengaturan Allah Azza wa Jal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dibawa oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya kan, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, at-tiyaratu syirk. Tiyarah atau tatayur itu adalah merupakan kesyirikan. Tiyarah atau tatayur adalah merupakan kesyirikan. Kalau syirik kecil, paling tidak itu adalah merupakan tangga untuk mencapai kepada perbuatan syirik besar. Ya kan, dan bahkan tiyarah ini adalah merupakan salah satu sifat, ya kan, orang-orang musyrik terdahulu yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'anul Karim, sebagaimana Allah kisahkan tentang kisah Firaun dan para pengikutnya yang bertatayur dan beranggapan sial kepada Nabi Musa dan kaumnya. Zamannya Fir'aun itu orang Egypt itu nganggap Nabi Musa dan pengikutnya itu sebab sial di negeri Mesir. Ini selama masih ada orang-orang ini nih, orang Israel ini, sial itu bakal datang. Makanya mereka bantai, mereka bunuh, mereka siksa, mereka habisi. Cuma yang model-model manusianya enggak kapok-kapok untuk apa? Menentang agama Allah dan menjadi sumber kejelekan bagi umat manusia. Tapi alhamdulillah sebagian mereka ada yang masuk Islam, tapi sedikit sekali. Dan di sini diceritakan dalam surat Al-A'raf ayat 131, fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ahu ala innama ta'iruhum 'indallahi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, kenikmatan, kan mereka mengatakan ini adalah karena usaha kami, karena memang saya pinter mengolahnya. Ini kejeniusan kita. Gak ingat kepada Allah yang telah memberikan kejeniusan tersebut. Dan apabila ditimpa kesusahan, kesulitan, musibah, mereka lemparkan sebab kesialannya itu kepada Nabi Musa dan orang-orang yang beserta Nabi Musa. Ini kesialannya mesti datang dari orang-orang ini, Musa dan pengikutnya. Maka Allah bantah, ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dalam firman lain surat Yasin ayat 18-19, Allah berfirman, qalu inna tatayyarna bikum, qalu inna tatayyarna bikum, la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim, qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, berdakwah kepada kami, tambah lagi bukan orangnya, pengikutnya, tapi dakwahnya adalah merupakan sebab juga kemalangan dan kesialan gara-gara dakwahnya Musa. Kalau enggak berhenti kamu wahai Musa dari dakwahmu ini, maka niscaya kami akan merajam kamu dan kamu pasti akan mendapatkan sisa yang pedih dari kami. Maka utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena dirimu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami, dinasihati ngancam, dinasihati dibilang usil, sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas, kaum musrifun. Dan bertatayur atau mempercayai adanya tatayur ini, kesialan, maka akan mengeluarkan seseorang dari 70 ribu manusia yang dijanjikan oleh Allah untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, yang Rasulullah SAW berikan ciri-cirinya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, humul ladina la yastarqun, yaitu orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Dia enggak minta diruqyah. Tapi memang saudaranya memprakarsai sendiri untuk membantu saudara yang sedang sakit tersebut tanpa dia minta. Wala yaktawun, dan tidak minta dikai. Tahu kan kayak yang disulut pakai apa ini? Ya kan, besi panas. Wala yatatayyarun, dan tidak melakukan tatayur. Ya kan, anggapan sial ini, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang penuh tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, ya kan, kaum muslimin, kaum yang bertakwa, kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu bahwasanya perbuatan tatayur ini adalah merupakan perbuatan yang akan menafikan, menghapus, menggeser tauhid kita, atau paling tidak mengurangi kesempurnaan tauhid kita yang wajib dan harus kita jaga. Dan ini bisa ditinjau dari dua sisi. Pertama, bahwa tatayur ini memutuskan ketawakalan seseorang kepada Allah. Karena dia ketika bertatayur apa? Bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hal itu seharusnya adalah sesuatu yang dia yakini tidak bisa memberikan manfaat dan tidak juga mendatangkan madharat. Berarti kan nilai tauhid itu sudah bergeser. Padahal jelas semua ketentuan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa tatayur ini menjadikan ketergantungan hati seseorang kepada suatu perkara yang tidak ada hakikatnya sama sekali. Umar bin Khattab berdiri di depan Hajar Aswad. Kita tahu kisah ini. Wahai Hajar, wahai batu, engkau ini hanya sebuah batu yang tidak bisa memberikan manfaat dan madharat. Kalau aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Apa yang dilakukan? Ittiba. Apa itu ittiba? Mengikuti, mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap ketergantungan kita bukan kepada Hajar Aswad. Tapi karena kita melihat Rasulullah melakukan ritual itu, kita lakukan. Tapi bukan berarti seorang muslim memiliki keyakinan tertentu terhadap Hajar Aswad sehingga dia berusaha mati-matian harus cotos-cotosan sikut kanan sikut kiri sama teman-temannya, ya kan, sampai nyewa orang dikasih 500 real ya kan, bodyguard untuk membawa sampai ke Hajar Aswad buat pagar bestis mengganggu temannya yang lainnya. Yang harusnya giliran, tidak ada giliran, ya kan, dia habis-habisan diciumin, muter semua kepalanya, enggak cukup tangannya, semuanya, ya kan. Kenapa sih itu enggak buat panggalan seperti sate itu diputer badan kamu, muter ke Ka'bah sekalian. Ya kan? Itu cara kita cari berkah. Padahal aturan Islam telah jelas. Bagaimana mengajarkan hamba-hambanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan tatayur ini adalah merupakan persangkaan manusia belaka yang tidak ada hakikatnya dan sesuatu yang dikatakan sebagai takhayul. Dan jangan dikira jin itu bodoh. Karena keyakinan manusia di daerah situ meyakini, ya kan, yang namanya kuntilanak ya, rambutnya panjang, gegernya apa? Bolong, ya kan, ada apa itu singgatnya. Apa sulitnya jin merubah bentuk seperti itu? Apa sulit? Dalam sejarah Nabi bagaimana disebutkan iblis merubah bentuknya sebagai seseorang yang datang dari Najd dan pemimpin Najd, salah satu kabilah di Najd, dan ikut hadir dalam rapat, ya kan, yang memutuskan bagaimana caranya untuk membunuh Rasulullah ketika datang perintah Hijrah. Dan disebutkan bagaimana dia ikut serta dalam perang Badar di sofnya orang-orang kafir dengan merubah bentuk sebagai sosok seorang manusia. Ya kecil bagi jinnya gitu. Apa sulitnya? Ya kan, datang ke apa ini, seorang yang katanya orang pintar baru masuk rumahnya, kamu lihat mobil kamu tuh banyak kempes. Iya betul kempes, ya kan. Apa sulitnya jin ngempesin ban mobil? Kalau enggak jinnya, emang dukunnya punya jin manusia, ya kan, yang ngempesin ban mobil biar terlihat kesaktiannya. Cuma manusia aja yang bodoh. Nah jelas ini tidak dilakukan lagi. Kedua hal ini akan mencacati nilai-nilai tauhid, karena tauhid adalah ibadah dan isti'anah, permintaan pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita selalu membaca surat Al-Fatihah, tapi jarang kita renungi, jarang kita ambil, ya kan, kita pahami maknanya, dan kita selalu berdoa dengan membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah, aku menyembah. Dan hanya kepada engkau lah kami memohon pertolongan. Dan Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan hadis ini dibawa oleh Ibnu Abbas, bersabda, idza sa'alta fas Alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau meminta berdoa hanya kepada Allah dan minta tolong dalam keadaan susah maupun senang, hanya kepada Allah. Kemudian orang yang melakukan tatayur ini tidak lepas juga dari dua keadaan. Pertama, menjadikan tatayur ini sebagai sesuatu hal yang betul-betul berpengaruh bagi dirinya, sehingga dia meninggalkan atau mengurungkan niatnya untuk mengerjakan suatu amalan yang sebelumnya hendak dia kerjakan, karena tatayur tadi. Yang kedua, ia tetap meneruskan atau melanjutkan mengerjakan amalan tersebut karena hubungannya dengan bisnis. Misalnya duit ini kalau gak diambil sekarang, waduh, orangnya sulit ini, mumpung kesempatan ada dapat tender, cuma tanda-tandanya jelek, dia bingung antara mau mengurungkan atau mau ngejar duit ini, kesempatan, akhirnya tetap berangkat, ya kan? Karena apa? Bisnis. Tapi hatinya dipenuhi dengan tatayur, perasaan sial. Dia melanjutkan amal dan mengerjakan perbuatannya, tapi tanpa penuh ketenangan, kan? Selalu dipenuhi dengan keraguan-raguan kalau ada kesialan datang menimpa di dirinya, seperti itu. Kemudian jelas bagi kita sebagai seorang muslim harus menjauhi buruk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan jangan merasa lemah sedikit pun dalam mengerjakan suatu amalan. Bismillah, tawakkaltu 'alallah. Dan sebaliknya, dia wajib untuk bersandar penuh dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Pasrah kepada Allah, percaya bahwa semua perkara itu berada di tangan Allah dan diatur oleh Allah. Dalam surat Yunus ayat 107 Allah berfirman, ini jelas bagi akidah kita. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kasyifalahu illa hu, wa iyuridka bikhairin falaradda lifadlihi yusibu bihi man yasha min ibadihi wa huwal ghafuru ar-rahim. Dan jika Allah menimpakan suatu kemadharatan kepada kamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah. Dan jika Allah menghendaki terjadinya kebaikan bagi dirimu, maka tidak ada yang dapat menolak kebaikan itu untuk sampai kepada manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang akan menyampaikan karunia-Nya, dan Allah memberikan kebaikan itu kepada siapa saja yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam surat At-Taubah ayat 51 Allah berfirman, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana wa huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun." Kalau mungkin terbesit dalam hati kita perasaan tertayur seperti ini, kita baca ayat ini. Qul, sebagai pengingat bagi kita, "Lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalil mutawakkil Al-Falyatawakkalil Mu'minun." At-Taubah ayat 51. Katakanlah, sekali-kali tidak akan ada yang menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kita semua, dan Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah lah orang-orang beriman dan harus bertawakal. Nah, mungkin ada sebuah hadis, ya kan, yang menjelaskan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih, dan ini adalah merupakan tuntunan bagi kita juga, menunjukkan bahwa seorang yang terkena tatayur atau terbesit dalam hatinya tatayur, maka dia membaca sebuah hadis yang dibawa oleh sahabat Ibnu Amr, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya kan, di situ disebutkan, "Man raddathu at tiyaratu min hajatin faqad asyraf." Barang siapa yang dikembalikan dari perbuatan yang akan dia lakukan karena tiyarah, karena tatayur tadi, maka dia telah melakukan perbuatan syirik. Qalu ya Rasulullah, kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kan, ma kafaratu dzalik?" Apa kafaratnya ketika seseorang ada di dalam hatinya mungkin tiyarah atau tatayur seperti itu? Maka qal an yaqul ahaduhum, maka orangnya seperti itu mengucapkan doa, "Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk." Ya Allah, tidak ada kebaikan melainkan kebaikan, dan tidak ada kesialan kecuali dengan kehendakmu dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Ini jelas. Ini yang dituntunkan oleh Rasulullah. Kita mau keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla udzal wa azilla udzal wa adlima udzlam. Ini jelas. Ini yang kita baca. Masuk rumah kita baca doa. Masuk mobil kita baca doa. Mau kepergian kita membaca doa. Yang semua itu diajarkan di dalam Islam. Tujuannya apa? Untuk kita hanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, memohon hujan kepada bintang. Nah, ini. Ini biasanya yang beraksi para pawang hujan ini. Ini terbagi menjadi dua. Pertama, yang masuk dalam kategori syirik akbar atau syirik syirik besar. Ada dua bentuk. Pertama, berdoa kepada bintang tertentu agar menurunkan hujan. Ini jelas. Misalnya dengan ucapan hai bintang, ya kan, kami memohon kepadamu keberkahan untuk diturunkan hujan. Ini jelas melanggar tauhid uluhiyah. Kebanyakan dari orang tahu. Dan ini adalah merupakan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menisbatkan, menyandarkan turunnya hujan dengan suatu bintang dengan keyakinan bahwa memang bintang tersebut yang melakukannya dan memiliki peran bukan Allah. Walaupun dia tidak berdoa, tapi dengan keyakinan ini dia telah melakukan perbuatan syirik besar karena apa? Terjatuh dalam tauhid rububiyah. Kemudian yang masuk dalam kategori syirik kecil, yaitu menjadikan bintang-bintang tadi sebagai penyebab turunnya hujan atau yang lainnya dengan keyakinan sesungguhnya Allah yang melakukannya, tapi dia adalah merupakan sebab, ya kan? Karena setiap orang menjadikan sebab itu sesuatu yang tidak Allah jadikan sebagai sebab, maka itu adalah merupakan perbuatan syirik kecil. Ini kaidah. Ingat. Ini kan saya baca sekali lagi. Ya kan? Setiap orang yang menjadikan sebab sesuatu yang tidak Allah jadikan sebagai sebab, maka itu adalah merupakan perbuatan syirik kecil. Nah, penyandaran lebih ringkasnya lagi kepada hujan ini yang di apa ya, diperkirakan dengan bintang, ya kan, terbagi menjadi tiga. Yang pertama, penyandaran dalam mewujudkannya, ini jelas syirik besar. Penyandaran dalam sebab, ini masuk dalam syirik kecil. Yang ketiga, penyandaran dalam hal waktu, ini boleh tidak dilarang. Seperti orang yang mengatakan turun hujan kepada kami pada bintang demikian. Dalam hal ini para ulama berkata, ya kan, kita tidak boleh mengatakan turun hujan karena bintang demikian, tapi kita mengatakan hanya sekedar perkiraan seperti perkiraan cuaca sekarang, ya kan, dengan kecanggihan alat ada apa semua, ya kan, seperti itu. Dengan pengalaman biasanya, ya kan, pergerakannya akan mengarah ke sini. Tapi tetap penyandaran mutlak kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berapa kali kita dengar ramalan cuaca Jidah mau hujan ada apa semua, sampai berapa bulan lewat enggak hujan. Karena mereka cuma hanya memperkirakan. Hanya penyandaran waktu. Seperti daya kita biasanya yang namanya musim hujan itu di bulan-bulan November, ya kan? September, Oktober, November, Desember. Nah, yang ber ini biasanya banyak hujan. Tapi buktinya sampai Januari ke sana tetap curah hujannya banyak juga. Hanya sekedar perkiraan. Antum sekarang lihat Ramadan itu artinya apa? Romdo, sesuatu yang panas. Ya kan? Sesuatu yang panas. Ya kan? Tapi berapa tahun yang lalu kita mendapati puasa dan curah hujan itu di puasa dan dingin itu waktu puasa. Sekarang kita sudah mulai masuk bergeser, puasanya di musim panas seperti makna bulan Ramadan, Ramadan. Karena terus bergeser seperti itu. Yang seperti ini nih tidak apa-apa, ya kan? Tapi kita katakan karena bukan kita katakan dengan karena, tapi pada seperti itu. Allah berfirman, "Wa taj'aluna rizqukum annakum tukadzibun." Kalian mengganti rizki Allah yang diberikan dengan mendustakan Allah. Ibnu Abbas berkomentar, dalam ayat ini yang dimaksud dengan rizqukum adalah hujan. Sedangkan takdzib bihi berkaitan dengan bintang seperti itu. Nah, dari hadis Abi Malik al-Ash'ari, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, arba' fi ummati min amril jahiliyah. Ada empat perkara yang terdapat pada umatku dari perkara jahiliyah yang masih ada ini. La yatrukuhunna, dan mereka belum meninggalkannya. Pertama apa? Al-fakhru fil ahsab. Berbangga-bangga dengan keturunan ningrat. Kenapa? Darahnya biru. Disobek keluarnya biru, Pak. Coba. Ya kan? Yang di keraton disobek, ya kan? Yang keluarnya biru. Enggak ada. Darah semua sama. Sehingga dibedakan. Karena kastanya Brahma, maka kasta yang rendah itu najis. Jangankan makan satu piring. Kan piringnya dipakai makan buat kasta rendah dibuang. Nah, najis. Islam tidak campur aduk. Makanya orang barat bingung bang lihat umat Islam. Ini hitam, ini pesek, ini putih. Makan satu nampan, Pak. Bareng-bareng. Enggak ada yang bisa mengumpulkan dan menyatukan Islam seperti apa? Ideologinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian at-ta'nu fil ansab. Apa? Mencemooh lat nasab. Ya kan? Wah, ini nasabnya rendah. Kalau kita orang-orang yang nasabnya tinggi, ningrat seperti itu. Kemudian al-istisqa bin nujum. Ya kan? Meminta hujan lewat bintang-bintang. Makanya kalau ada orkesan, ada mau ada balapan, di Indonesia disentul, ada apa? Itu pawang hujannya udah siap semua untuk apa? Menangkal hujan. Enggak habis-habis hujannya malah banjir, enggak jadi acaranya. Kemudian an-niyaha, meratapi mayi. Nah, dalam hadis ini Nabi menjelaskan bahwa semua ini adalah merupakan termasuk perkara-perkara jahiliyah yang masih dilakukan oleh umat Islam dan diperingatkan umat Islam untuk menjauhinya, ya kan? Termasuk di dalamnya meminta hujan dengan bintang-bintang atau banyak kebiasaan yang sering kita lakukan masih kecil. Saya rasakan dulu begitu buka majalah mesti yang dilihat apa? Bintang-bintang. Apalagi masa puber, ya kan? Mana bintang saya? Kenapa? Seret cari pacar. Iya benar. Ya kan? Buka lagi, ya kan? Ya kan, gampang dalam pergaulan. Dan ini semua mesti ada yang baru. Buka lagi, bintang lagi. Sekarang udah bukan majalah lagi, tapi sampai ke televisi pakai telepon, ada apa? Bintangnya kamu apa? Ada syekhnya di situ. Ya kan, syekhnya pakai you can see, ya kan? Menjelaskan ceramah tentang bintang-bintang. Semuanya menjurus kepada pergaulan bebas, dan kebanyakan yang telepon itu ingin mencari sesuatu atau solusi, kenapa kok, karena pacarnya kok putus terus, oh karena ya kan sulit ya kan cari pasangan dan lain sebagainya. Kadang berputar sekitar itu saja. Nah, ini dua pembahasan ya kan yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang waspada dalam menjaga tauhid kita dan kemurniannya, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari segala perkara dan macam bentuk perbuatan syirik sehingga kita kembali bertemu dengan Allah menjadi manusia-manusia yang bertauhid. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.